Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Iqra. Lanjut. Artinya kram? Belum. Anta. Ahsan. Nah, kram artinya? Ahsantum jami'an. Barakallahu fikum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu, kita terpotong sedikit ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu, yaitu di dalam surat Al-Alaq. Iqra, disuruh membaca oleh Jibril. Iqra, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Terus diulang-ulang, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai ya, akhirnya Jibril setelah mengepit Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kepitan yang keras, kemudian melepaskannya lagi, mengepit lagi dengan kepitan yang keras, lalu melepaskannya lagi, sampai Jibril membacakan ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh dan mengikuti apa yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam. Setelah itu beliau tidur kembali, lalu beliau bangun seakan-akan kalimat itu tertulis di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni Iqra dan seterusnya tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Sampai 5 ayat ya. Fa kharajtu, akhirnya aku pun keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kuntu fi wasatin minal jabal, sampai ketika aku berada di tengah bukit, di tengah gunung, sami'tu sautan, aku mendengar suara, minas sama, dari langit, yang berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah, dan aku adalah Jibril. Farafa'tu ra'si ila sama'i andur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit melihat ada apa di sana. Fawaqaftu, aku pun berhenti. Anzuru ilaihi, melihat ke langit. Fama ra'aituhu kadza, fama ataqaddam wa ma ata'akhkhar. Tidaklah aku maju dan aku pun tidak mundur. Waja'altu asrifu wajhi anhu fi afaqis sama, aku pun melihat ke setiap penjuru langit, ya, di setiap ufuk langit. Fala anzuru fi nahiyatin minha illa ra'aitu kadzalik, tidaklah aku melihat melainkan aku melihat di setiap tempat melainkan orang itu tadi. Seorang yang berwujudkan laki-laki yang kakinya tergabung di langit, kakinya rapat ya, di ufuk langit. Itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Selalu orang ini di setiap penjuru langit ya, terlihat dia. Famaziltu waqifan, aku selalu berdiri, aku tidak maju dan tidak pula mundur. Wa la arji'u wara'i hatta ba'athat Khadijah rusulaha fi talab. Aku pun tidak pulang ke rumah sampai Khadijah mengutus utusannya untuk mencariku. Kemana ini? Ya, tidak pulang-pulang. Diutuslah oleh Khadijah utusannya supaya mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabalahu a'la Makkah, utusan Rasul, utusan Khadijah pun sampailah di Mekah di tempat yang paling tinggi supaya bisa melihat di mana Muhammad. Waraja'u ilaiha, mereka pun kembali tidak menjumpai Rasulullah SAW. Wa ana waqifun fi makani dzalik, dalam keadaan ketika itu aku masih berdiri di tempatku. Suman sarafa anni, kemudian Jibril yang berwujudkan seorang laki-laki tadi, yang berwujudkan manusia tadi yang berada di ufuk langit, kemudian hilang ya, pergi dia. Wan saraftu raji'an ila ahli, akhirnya aku pun pulang menjumpai keluargaku ke rumah. Hatta ataitu Khadijah, sampai aku menjumpai istriku Khadijah ketika pulang. Disebutkan di dalam riwayat ya, riwayat Al-Bukhari dalam sahihna, sahihnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Khadijah, zamiluni zamiluni zamiluni, tolong selimuti aku, saking takutnya Rasulullah SAW akan kejadian ini. Fajalastu ila fakhdiha mudifan ilaiha, aku pun duduk bersandar kepadanya. Faqalat, dia pun berkata kepadaku, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, yakni kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilan penghormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan Abu, nama beliau adalah Abul Qasim, nama kunyah beliau adalah Abul Qasim. Aina kunta, di mana engkau tadi? Wallahi demi Allah, kata Khadijah, Laqad ba'atsu rusuli fi tarabika, sungguh aku telah mengutus utusan-utusan, banyak berarti bukan satu utusannya, untuk mencari engkau. Hatta balaghu Makkah, sampai mereka tiba di Mekah. Waraja'u ilayya, dan kembali lagi kepadaku. Tidak menjumpai engkau. Dari mana engkau? Tsumma haddatsuha billadzi ra'aitu, kata Rasulullah. Aku ceritakanlah kepada Khadijah apa yang sebenarnya terjadi. Faqalat, Khadijah pun menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Abshir yabna am, tenanglah. Bergembiralah wahai anak paman. Wasbud, kokohlah engkau. Fa wallazi nafsu Khadijah tabiyadih, demi Allah, innila arju an takuna nabiyya hadhihi al-ummati, aku berharap sungguh-sungguh engkau mudah-mudahan menjadi nabinya umat ini." Di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahihul Bukhari, Khadijah menenangkan Rasulullah SAW, "Kalla ma yukhzika Allah, Allah tidak akan menghinakanmu." Disebutkan kemudian kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Engkau orang yang memuliakan orang lain, membantu urusan orang lain, memuliakan tamu dan lain sebagainya. Allah tidak akan menghinakan engkau. Allah pasti akan memuliakan engkau. Ini motivasi dari Khadijah. Menenangkan sang suami. Demikianlah istri yang salehah itu. Itu kalau suaminya sedang genting, sedang sedih, ditenangkan. Seperti yang terjadi pada Khadijah radhiyallahu anha. Menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamat fajama'at 'alayha thiyabaha, kemudian setelah itu Khadijah bersiap-siap, bergegas ya memakai bajunya. Tsumma talaqat ila Waraqah bin Naufal, pergilah setelah itu beliau ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ibnu ammiha, sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah dari arah ayah. Wakana Waraqatu tanassara wa qara' al-kutub. Waraqah ini termasuk yang beragama Nasrani dan dia mempelajari kitab-kitab terdahulu, ya, kitab-kitab yang masih murni, yang belum dirubah. Kalau sekarang sudah banyak sekali dirubah, ya, dari kitab orang-orang Nasrani di zaman sekarang, orang-orang Yahudi zaman sekarang itu sudah banyak dirubah oleh pendeta-pendeta mereka yang fasik, yang tidak amanah, ya. Ini Waraqah mempelajari kitab-kitab terdahulu yang masih murni. Wa sami'a min ahli Taurat wal Injil, ya, beliau mendengar dari, mempelajari kitab Taurat dan Injil yang masih murni, ya. Yang masih murni. Walladzi nafsu Waraqah biyadih, setelah mendengar cerita dari Khadijah tentang suaminya, Waraqah pun berkata, demi Allah, la in kunti sadaqti ini ya Khadijatu laqad ja'ahun namusul akbar. Jikalau memang engkau benar dalam beritamu ini, sungguh telah mendatangi suamimu namus al-akbar. Alladzi kana ya'ti Musa, yang waktu itu pernah datang kepada Musa alaihi salam. Yakni maksud Waraqah, sungguh telah datang kepada suamimu malaikat Jibril alaihi salam sebagaimana dahulu datang kepada Musa alaihi salam. Wa innahu lanabiyyu hadhihi al-ummati, sungguh suamimu itu akan menjadi nabinya umat ini. Faquli lahu, maka katakanlah kepada suamimu, falyasbut, hendaklah dia tenang, kokoh, ya, jangan gelisah, jangan sedih. Faraja'at Khadijah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapat berita dari Waraqah bin Naufal, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Khadijah pulang, ya. Pulang ke rumah, ya, menemui sang suami. Fa akhbarathu biqauli Waraqah. Khadijah pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disampaikan oleh Waraqah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarahu wa ansarafa sana'a kama yasna' bada'a bil Ka'bah. Ya, kemudian Rasulullah SAW pergi ke Hira, ya, ke gua Hira yang bernama Hira, dan beliau bermunajat seperti biasa yang beliau lakukan. Kemudian beliau pulang, sebelum sampai di rumah beliau tawaf dulu di Ka'bah sebagaimana kebiasaan beliau, lalu dibawa oleh Khadijah untuk menemui Warqah. Faqala ya ibna akhi akhbirni bima ra'aita wa sami'ta. Warqah berkata, wahai anak pamanku, kabarkanlah kepadaku apa yang telah engkau lihat dan apa yang telah engkau dengar. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menceritakan kepada Warqah. Faqala lahu Warqatu, Warqah pun akhirnya berkata, wallazi nafsi biyadihi innaka lanabiyyu hadhihi ummati. Sungguh demi Allah, sesungguhnya engkau itu akan menjadi nabinya umat ini. Walaqad ja'aka namusul akbar, sungguh telah mendatangimu namus al-akbar, yakni malaikat Jibril. Alladzi ja'a Musa, yang waktu itu pernah datang kepada Nabi Musa, yang telah mendatangi Nabi Musa menyampaikan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walatukadzabannahu walatu'zayannahu walatukhrajannahu walatuqatalannahu. Engkau konsekuensinya kalau datang membawa ini, mendakwahkan kepada kaummu dengan dakwah ini, engkau pasti akan didustakan, engkau pasti akan disakiti, engkau pasti akan diusir, engkau pasti akan diperangi oleh mereka. Ini kata Warqah. Di dalam Sahihul Bukhari disebutkan Rasulullah SAW berkata kepada Warqah, amukhrijiyahum, apakah benar mereka nanti akan menyerangku? Karena sepertinya dalam perkiraan sulit untuk terjadi yang seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ya, mereka semua ittafaqu, sepakat. Beliau amin, orang yang terpercaya. Beliau orang yang disegani. Beliau orang yang amanah. Beliau orang yang menengahi di antara kaumnya. Beliau tempat kembali dari kaumnya. Sepertinya seperti agak sulit diperkirakan. Awam mukhrijiyahum, benar mereka akan mengeluarkanku, kata Rasulullah SAW. Maka Warqah berkata, walain adraktu dzalika al-yaum, kalau aku nanti sampai di hari itu, la ansurannallaha nasran ya'lamu, tentu aku pasti akan menolong agama Allah, ya, dengan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Tsumma adni adna ra'sahu minhu faqabbala yafuhu. Kemudian Warqah mendekatkan kening Rasulullah SAW, kemudian Warqah mencium ubun-ubun Rasulullah SAW. Tsumma sarafa Rasulullah SAW ila manzilihi, kemudian Rasulullah SAW pulanglah ke rumahnya. Fabtada'a Rasulullah SAW bitanzil fi syahri Ramadan. Rasulullah SAW, ya, permulaan mendapatkan wahyu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Ramadan ini, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan memberi penjelasan, dan Al-Furqan serta Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang bulan Ramadan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an tersebut di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya, keselamatan di malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya subuh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Hamim wal kitabil mubin, dan demi kitab yang menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang diberkahi, inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan, fiha yufraku kullu amrin hakim, di malam itu dijelaskanlah setiap urusan yang penuh dengan hikmah, amran min indina, perintah dari kami, inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang mengutus. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Ramadan, di bulan Ramadan, ya. Inilah permulaan diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amanat bihi Khadijah bintu Khuwailid. Setelah itu berimanlah istri beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Kalau dari kalangan laki-laki, yang pertama kali Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal yang tadi sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan perempuan, inilah dia Khadijah bintu Khuwailid. Wa saddaqat bima ja'ahu minallah. Khadijah membenarkan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Wa wazarat hu ala amrihi. Khadijah mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya, seorang yang terhormat, seorang yang dimuliakan, dibantunya suaminya dalam berdakwah. Wa kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi wa saddaqa bima jaa'a bihi. Dan beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membenarkan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khaffafallahu bidzalika 'an nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Khadijah yang namanya da'i ilallah, ya, yang menyeru kepada kebaikan, apalagi menyeru kepada tauhid, ya, tentu ini menyelisih dari kebiasaan orang-orang musyrikin di sekitarnya, tentu akan banyak penentangan. Ketika banyak beban yang dipikul rasanya di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke rumah, ya, kemudian dihibur oleh sang istri Khadijah bintu Khuwailid, sehingga menjadi ringan rasanya dengan adanya Khadijah bintu Khuwailid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ringan menjalani musibah, menjalani kehidupan-kehidupan yang penuh dengan tantangan ini disebabkan istri yang saleh tadi. Masya Allah. La yasma'u syai'an mimma yakrahu min raddin 'alaihi wa takdzibin lahu. Fayuhzinuhu dhalik illa farrajallahu anhu biha idha raja'a ilaiha. Tidaklah Rasulullah SAW mendengar sesuatu yang dia tidak suka. Seperti apa? Seperti bantahan, penolakan dari orang-orang Quraisy datang berdakwah, ditolak. Ya. Engkau datang membawa agama baru, ditolak. Bahkan bukan hanya sekedar ditolak, wa takdzibin lahu, didustakan. Sampai dituduh sahirun, tukang sihir. Kadzdzab, ya, pendusta. Padahal sebelum itu, Masya Allah, Rasulullah SAW dimuliakan, dihormati. Sehingga diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Sekarang ketika beliau berdakwah, ditolak, didustakan, sehingga yang demikian ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Wajar, namanya manusia, manusiawi, ketika ditolak, didustakan, dicela, dicerca, itu merasakan sedih, manusiawi. Pulang ke rumah, illa farrajallahu anhu, kemudian tidak lain ketika dia pulang ke rumah, Allah Subhanahu wa taala lapangkan lagi hatinya, Allah lapangkan lagi dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bebaskan Rasulullah SAW dari kesedihan melalui Khadijah ketika pulang ke rumah. Tuthabbituhu, dikokohkan oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Watukhaffifuhu alaihi, diringankan oleh Khadijah. Watusaddiquhu, dibenarkan, engkau benar. Maju terus. Engkau berada di atas kebenaran. Tenang. Allah Subhanahu wa taala bersama. Dan yang semisal itu dari kalimat-kalimat hiburan dari seorang istri, istri yang salehah, yang selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan musibah seperti ini, Khadijah terdepan dalam menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhawwinu alaihi amrun nas, dan meringankan, menganggap ringan dari urusan manusia ini. Jangan dipikirkan, jangan terlalu dipikirkanlah. Tenang, Allah akan mengokohkanmu, demikian. Dan yang semisal itu dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Khadijah rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an ubashira Khadijah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Bibaitin min qasab, dia akan mendapatkan rumah dari mutiara yang terukir. La sahba fihi, yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya. Wala nasab, dan tidak ada letih dan lelah di dalamnya. Ya, ini surga nanti. Khadijah mendapatkan balasan ini. Saking besarnya kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha, ahli surga Khadijah bin ahli jannah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar duluan ya tentang keberadaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tsumma fatara al-wahyu, kemudian wahyu tertunda ya. Tidak lagi turun wahyu. Hening diam dari Rasulullah SAW. Hatta syakka dzalika alaihi fa ahzanahu, sehingga yang demikian itu memberatkan Nabi SAW. Ada apa kok tidak datang lagi wahyu? Kenapa kok tidak datang lagi wahyu? Ya, beliau pun tentu merasa agak sedikit terpikiran ya, terpikir kenapa kok tidak datang lagi. Kemudian setelah itu datang lagi. Faja'ahu Jibril, Jibril datang bi suratil duha, dengan membawa surat ad-duha. Yuksimu lahu rabbuhu, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini bersumpah. Wa huwa alladhi akramahu bima akramahu bihi, Allah lah yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'ahu wa ma qalah, Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhuha, demi waktu dhuha. Wa layli idha saja, demi malam apabila telah tertutup. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Rabbmu, tidak akan meninggalkan, tidak akan meninggalkan. Walal akhiratu khairun laka minal ula, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ailima indi min marji'ika ilayya khairun, apa yang ada di sisiku, tempat kembalimu itu lebih baik bagimu. Mimma ajjalta laka, mimma ajjaltu laka minal karamati fid dunya, daripada kemuliaan yang aku berikan, yang aku segerakan kepadamu di dunia ini. Yang di akhirat itu lebih baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau ridha. Apa maknanya? Minal falaji fid dunya wassawabi fil akhirah, engkau akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan di dunia dan pahala di akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau yatim? Fa'awa, kemudian dia melindungi. Dia memeliharamu. Memang Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, belum pernah melihat ayahnya, bagaimana bentuk wajah ayahnya itu belum pernah. Mungkin kalau kita pernah lihat anak yatim ya, ditinggal, meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik ya. Ayahnya meninggal dia masih kecil. Ini masih mending ya, masih mending. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyedihkan lagi, beliau lahir belum tahu bagaimana bentuk wajah ayahnya, bentuk rupa ayahnya seperti apa. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh sang kakek. Ketika beliau berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Beliau diasuh oleh sang paman. Walaupun seperti ini keadaannya, fa'awa, Allah menjaga beliau. Allah memelihara beliau. Allah memelihara beliau. Mulai dari yang menyusukan beliau, ya, air susunya lancar, jalan terus, kemudian sehat beliau, dimuliakan, disayang oleh pamannya, oleh kakeknya, dipelihara oleh Allah. Ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang sehat jasmani dan rohani. Sudah Allah janjikan, fa'awa, Allah yang memelihara Rasulullah SAW. Ya, demikianlah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah Subhanahu Wa Taala mendapati engkau dalam keadaan sesat, kemudian Allah beri engkau petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah mendapati engkau dalam keadaan fakir, miskin, kemudian Allah kayakan engkau. Inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'arrifuhullahu wa mabtada'ahu bihi min karamatihi fi ajli amrihi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mengenalkan kepada Rasulullah sallallahu dari awal Allah memuliakan beliau. Allah memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan yatim, ketika beliau dalam keadaan fakir, ketika beliau dalam keadaan tidak tahu apa-apa, ya. Sesat di sini maknanya ketika beliau ya belum menjadi rasul, yakni ketika beliau belum menerima wahyu. Kemudian Allah berikan petunjuk Rasulullah SAW. Fastanqadhahu min dzalika kullihi birahmatihi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari itu semua dengan rahmatnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun dengan anak yatim jangan engkau bentak dia. Wa ammasaila fala tanhar. Ya, jangan engkau bentak pula orang-orang yang meminta-minta. Aila takun jabbaran wala mutakabbiran, jangan engkau menjadi orang yang sombong. Wala fahasyan faddan 'ala du'afa min ibadillah, jangan engkau menjadi orang yang keji, keras, kaku terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan Allah, hendaknya engkau ceritakan. Ai bima ja'aka min Allah min ni'matihi wa karamatihi minan nubuwwati fa hadits. Ceritakanlah apa yang datang dari Allah berupa kenikmatan, kemuliaan, ya, nubuwah, sebutkanlah, ya. Fa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ma an'ama Allahu alaihi wa 'ala al-'ibadi bihi minan nubuwwati sirran ila man yatma'innu ilaihi min ahlihi. Kemudian Rasulullah SAW mulai ya mendakwahkan ya secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang beliau merasa tenang dalam menyampaikan dakwahnya. Tsumma kana awwala dzakarin minan nasi amana bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sallama'ahu wa saddaqa bima ja'ahu minallahi ta'ala, Ali ibn Abi Thalib. Laki-laki yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW dan sholat bersama Rasulullah SAW, membenarkan Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau pertama kali membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridwanullahi wassalamu alaihi. Wa huwa yawma idzin ibnu ashri sinin. Usia beliau ketika itu masih 10 tahun. Masih 10 tahun. Kalau orang Arab itu 10 tahun itu udah kelihatan besar, ya. Bahkan 15 tahun, 16 tahun itu sudah lebat jenggotnya laki-laki. Karena pertumbuhannya besar mereka, cepat pertumbuhannya. Ya, jenggotnya udah lebat, belasan tahun masih usianya udah lebat sekali. Makanya ketika kita di Yaman itu, kita lihat banyak orang Yaman masih muda jenggotnya lebat-lebat. Ya, lihat kita waktu itu masih tipis jenggotnya. Tanya usia berapa? 20 ke atas. Tidak percaya mereka. Hah, 20 ke atas sambil dipegangnya jenggot yang tipis tadi. Masya Allah ya, kayak kalau kita tuh kelihatan awet muda. Kenapa? Jenggotnya tipis-tipis ya. Kalau mereka itu kalau udah 20 ke atas udah, oh, Masya Allah, jenggotnya tebal-tebal ya. Demikian orang-orang Arab itu kelihatan besar, pertumbuhannya besar ya. Jenggotnya cepat sekali, jenggotnya cepat sekali. Lebat itu cepat sekali jenggotnya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib masih usia 10 tahun. Ya, masih usia 10 tahun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ni'matillahi ala Ali bin Abi Thalib, termasuk dari kenikmatan Allah terhadap Ali bin Abi Thalib. Wa mimma sana'a Allahu lahu, dan termasuk yang Allah lakukan terhadap beliau. Wa aradahu minal khair, dan Allah kehendaki kebaikan terhadap beliau. Ketika itu pernah terjadi suatu kejadian di Mekah. Anna Quraisyan, bahwasanya orang-orang Quraisy, asabathum azimmatun syadidatun. Mereka waktu itu mendapatkan musibah. Musibahnya paceklik. Kelaparan ya. Kekurangan bahan untuk dikonsumsi, dan paceklik, namanya paceklik itu bahasa kitanya apa? Krisis. Kalau krisis serba naik semua ya. Ini paceklik ini mungkin kalau ya kalau bentuknya itu tanaman kering ya, perdagangan sepi, artinya paceklik ya, musim paceklik, banyak yang kelaparan, banyak yang kesulitan yang menghadapi hidup. Wa kana Abu Thalibin ghaiyalin katsirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya sudah 40-an ya, sudah 40 lebih ya. Tidak lagi masih kecil ya. Dan beliau pamannya yakni Abu Thalib ini Masya Allah anaknya banyak. Banyak anaknya Abu Thalib ini. Dan dia punya kerabat-kerabat ya, Abbas, Hamzah. Rasulullah SAW pun berkata kepada Abbas, yakni pamannya, wa kana min aisari bani Hashim, dan Abbas ini termasuk ya keluarga Abu Thalib yang paling diberikan kemudahan dari sisi harta, paling kaya lah. Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, ya Abbas, kalimatnya Abbas, padahal apa nih, pamannya sendiri panggil ya Abbas. Itu biasa kayak gitu di Arab tuh, seperti itu biasa ya. Jangan kalau di sini, wah jangan dipraktekan kalau di sini ya, paman sendiri. Tapi yang seperti itu biasa di Arab, itu biasa seperti itu. Kadang anak kecil manggil kita, anak masih usia berapa, 4 tahun waktu itu kan, saya waktu itu baru-baru datang lah, dia manggil kenalan Rahman, bapaknya kan ikut halakoh dengan anak waktu itu. Oh, anak yang kecil itu manggil, ya Abdurrahman. Anak usia 4 tahun manggil nama. Ah, kaget. Tapi lama-kelamaan, ah sudah biasa ternyata memang. Kebiasaan di sini, memang kebiasaan di Arab itu, manggil nama itu biasa. ya biasa. Tapi jangan dipraktekkan di sini. Kalau di sini tidak sesuai dengan adat kita, ya. Ini Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ya Abbas, wahai Abbas, pamanku, inna akhaka Abu Talib, sesungguhnya saudaramu yaitu Abu Talib, kathirul iyal, anak-anaknya banyak. Waqad asaban nas ma tar min hadhil azimah, sungguh ya manusia sekarang ini mendapatkan ujian sebagaimana yang engkau lihat. Fantalik bina, ayo kemari ikut kami. Fal nukhaffif anhu min iyalihi, ayo kita ringankan bebannya Abu Talib. Akhidu man bainahu rajulan. Akhudu, kata Rasulullah, aku akan mengambil ya satu orang dari anaknya. Wa ta'khudhu anta rajulan wa nukaffihima anhu, dan engkau ambil satu pula dari anaknya. Kita tanggung ya untuk meringankan beban Abu Thalib. Faqala al-Abbas, Abbas pun berkata, "Na'am." Iya. Fantalaqa hatta ataya Abu Thalib. Mereka berdua pun, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abbas, pergi menjumpai Abu Thalib. Faqala lahu, mereka berdua berkata, "Inna nuridu an nukhaffifa min 'iyalika hatta yankashifa 'anil nas ma hum fihi." Sesungguhnya kami ingin meringankan bebanmu wahai Abu Thalib, ingin mengambil salah satu dari anak-anakmu ini sampai ujian ini berakhir. Faqala lahuma Abu Thalib, Abu Thalib pun menjawab, "Idza taraktuma li aqilan fasna'a ma syi'tuma." Silakan kalian ambil siapapun yang mau kalian ambil dari anak-anakku, tapi tolong jangan diambil aqilah. Ya, aqilah ini wallahu a'lam bisa jadi kesayangan beliau, ya. Yang penting aqilah jangan diambil. Silakan yang lain mau diambil, silakan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan fa dammahu ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali. Ali yang diambil. Nah, inilah kenikmatan Ali ya, dikasuh oleh Rasulullah ketika masih usia 10 tahun. Ya, dikasuh oleh Rasulullah, diambillah oleh Rasulullah Ali. Wa akhadha al-Abbas Ja'faran fa dammahu ilaihi. Abbas mengambil Ja'far. Ja'far bin Abu Thalib. Waktu itu usia Ali 10 tahun. Rasulullah sekitar 40. Berapa jaraknya berarti? Hah? 20-an ya? 20, 30, Masya Allah. Jauh usia Rasulullah dengan Ali jaraknya. Falam yazal Aliun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali pun selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ba'athahu Allah tabaraka wa ta'ala nabiyan, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah SAW sebagai nabi. Fattaba'ahu Ali radhiyallahu anhu, Ali mengikuti Rasulullah SAW, wa amana bihi, beriman kepadanya, wa saddaqahu, dan membenarkannya. Wa dhakar ba'du ahli al-ilm, sebagian ulama menyebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana hadaratis shalah, ketika masuk waktu salat, kharaja ila syi'abi Makkah, beliau pergi ke puncak bukit ya Makkah. Wa kharaja ma'ahu Ali bin Abi Thalib mustakhfiyan min abihi. Ali bin Abi Thalib ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bersembunyi dari ayahnya karena Abu Thalib ya bukan beragama Islam, belum masuk Islam, masih musyrik. Dia bersembunyi supaya tidak ketahuan oleh ayahnya. Wa min jami'i a'mamihi, dan bersembunyi dari semua paman-pamannya. Ya. Wa sa'iri qaumihi, dan semua kaumnya. Fa yusalliyani shalawati fiha, mereka berdua salat. Fa idza amsaya raja'a, kalau waktu sore datang, mereka berdua pulang. Summa inna Abu Thalib athara alaihima yawman wa huma yusalliyan, sampai pada suatu kejadian, pada suatu hari Abu Thalib mendapati mereka berdua sedang salat. Nah, dilihat oleh Abu Thalib sedang salat. ngapain mereka berdua ini kok seperti ini? Perbuatannya kok seperti ini yang dilakukan? Akhirnya Abu Thalib mendatangi mereka berdua. Setelah selesai, Abu Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, "Yabna akhi, wahai anak saudaraku." Apa bahasa kitanya anak saudaraku? Apa bahasanya? Tak tahu. Wahai anak saudaraku. Sepupu. Sepupu. Apa Abu Rasyid? Wahai keponakanku. Itu maksudnya ya. Wahai keponakanku. Mahadadin. Agama apa ini? Allazi araka tudayyinu bihi, yang aku lihat engkau beragama dengannya. Ini agama apa? Kala Rasulullah SAW pun akhirnya tibalah saatnya menjelaskan kepada sang paman. Ay'am. Wahai paman. Hadza dinullah. Ini adalah agama Allah. Wa dinu malaikatihi, dan agama malaikatnya. Wa dinu rusulihi, dan agama rasul-rasulnya. Wa dinu abina Ibrahim, dan agama bapak kita Ibrahim. Ba'athani Allahu bihi rasulan ilal ibad. Allah mengutusku sebagai seorang rasul kepada para hamba. Wa anta ya am, engkau wahai pamanku, ahakku man badzaltu lahum nasihata, adalah orang yang paling berhak aku berikan nasihat. Orang yang paling berhak aku berikan nasihat. Wa da'autuhu ilal huda, dan orang yang paling berhak aku dakwahi menuju petunjuk, menuju jalan yang lurus. Wa ahakku man ajabani ilaihi wa a'ani alaihi, dan engkau adalah orang yang paling berhak menyambut seruanku dan menolongku. Bukan aku saja yang paling berhak memberikan nasihat kepada engkau. Bukan aku saja yang paling berhak mendakwahi engkau. Bukan hanya aku, tetapi engkau juga paling berhak menerima seruanku, menerima dakwahku. Masya Allah, ya, bahasanya tersusun rapi dan menyentuh. Ya, menyentuh, langsung tersentuh tentunya dengan bahasa yang seperti ini. Faqala Abu Thalib. Abu Thalib pun berkata, "Ai ibna akhi, wahai keponakanku, inni la astati'u an ufariqa dini aba, dina abani. Sesungguhnya aku tidak mampu meninggalkan agama nenek moyangku." Ya, wa ma kanu alaihi, dan apa yang mereka berada di atasnya. Tahu-tahu Abu Thalib ini agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia mengetahui kebenaran Rasulullah, ya. Mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berkata, "Walakin wallah, demi Allah, la yukhlasu ilaika bi syai'in takrahu ma baqitu." Mereka tidak akan bisa bertindak semena-mena terhadapmu selama aku masih hidup. Masya Allah. Mereka orang-orang Quraisy itu yang menentangmu, mereka tidak akan bisa bertindak semena-mena terhadapmu selama aku masih hidup. Masya Allah. Belum bisa mengikuti Rasulullah SAW, tetapi mendukung Rasulullah SAW sepenuhnya. Ya, sehingga mereka di sini orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, tidak berani, karena Abu Thalib ini disegani. Abu Thalib ini anak siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini siapa? Sayyidu Makkah. Pemimpin negeri Makkah. Orang tua di Makkah. Ya. Semua orang paham, semua orang kenal dengan Abdul Muthalib. Pemimpin negeri Makkah. Ya, yang pernah bersejarah, ya, dalam hal perang gajah, dia masuk dalam catatan sejarah. Abdul Muthalib ini pemimpin negeri Mekah. Abu Thalib anaknya, Muhammad cucunya. Wah, gak berani. Ada Abu Thalib, ya. Padahal mereka itu sudah benar-benar, gimana itu, sudah benar-benar risih dengan Rasulullah SAW. Mereka sudah benar-benar, ya, tidak suka mereka, sesembahan mereka di disalahkan, dicela, sembahan mereka dikatakan tidak benar, batil oleh Rasulullah SAW, tidak terima mereka. Tetapi ada Abu Thalib masih menghargai, tidak berani. Ya, masya Allah. Barakallahu fikum. Itulah kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma aslama Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu yang masuk Islam Zaid bin Harithah ibnu Syurahbil ibni Ka'ab ibni Abdul Uzza. Wa kana Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Ada Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ini keponakannya Khadijah. Pada suatu hari datang dari Syam biraqiqin fihim Zaid bin Harithah, dengan membawa sekumpulan banyak orang, di antara mereka Zaid bin Harithah. Pada khalat alaihi ammatuhu Khadijah. Ketika itu bibinya yakni Khadijah datang menemui Hakim bin Hizam. Wa hiya yauma idzin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, Hakim bin Hizam berkata, ikhtari ya amma, wahai bibi, pilihlah. Ini ada dua orang budak, yang mana yang engkau inginkan? Akhirnya Khadijah memilih Zaid bin Harithah, diambillah oleh Khadijah. Namun Rasulullah SAW ketika melihat Zaid bin Harithah, fastauhabahu, beliau minta kepada Khadijah. Minha fawahabat ulahu, akhirnya diberikan oleh Khadijah ya Zaid bin Harithah. Fa'ataqahu, dibebaskanlah oleh Rasulullah SAW, tidak lagi menjadi budak. Fatabanna, bahkan ya diambil oleh Rasulullah SAW menjadi anak angkatnya. Wadzalika qabla an yuha ilaihi, yang demikian itu sebelum datangnya wahyu, yakni tentang tidak bolehnya tentang dihapuskannya, tentang apa syariat tabanni ya, tidak dibolehkan lagi. Sebelum datang wahyu ini ya, Zaid bin Harithah diangkat menjadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga baru Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ini pendek ya, singkat tetapi lumayan seru. Abu Bakar bin Abi Quhafah ismuhu Atiq. Namanya itu Atiq. Nama beliau itu Atiq. Di antara nama beliau Atiq. Tetapi yang dinamai oleh keluarganya, nama beliau adalah Abdullah. Atiq ini panggilan beliau. Disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala, kenapa beliau dipanggil Atiq? Karena wajahnya yang tampan. Tampan Abu Bakar As-Siddiq. Wasmu Abi Quhafah Uthman. Nama ayahnya Uthman. Abdullah bin Uthman. Falamma aslama Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar masuk Islam, azhara islamahu, beliau menampakkan keislamannya, tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan Abu Bakar. Wada'a ila Allahi wa rasulih, bahkan bukan hanya sekedar menampakkan, beliau berdakwah ya, mengajak kaumnya. Wa kana Abu Bakrin rajulan ma'lafan liqaumihi. Abu Bakar ini dikenal sebagai seorang yang dekat dengan kaumnya. Dekat ya. Orangnya ini dekat. Banyak yang dekat sama beliau ini. Orangnya muhabbaban, dicintai, disenangi. Nah, gitu lah. Banyak orang senang sama beliau ini. Sahlan, dan orangnya ini urusannya mudah. Tidak suka mempersulit. Banyak orang yang senang dengan beliau dari sebelum Islam. Ya, banyak yang dekat kepada beliau, banyak yang dekat dengan beliau ini. Wa kana ansab Quraisy, beliau adalah orang Quraisy yang paling mulia dan paling paham tentang ilmu tentang nasab Quraisy. Wa bima kana fiha min khairin wa syarr, dan tahu dari kebaikan dan kejelekan. Wa kana rajulan tajiran, nah beliau ini profesinya pedagang, masyaallah. Pedagang ya, pedagang yang masyaallah berharta. La khuluqin ma'ruf, beliau memiliki akhlak yang baik, dikenal dari sebelum beliau masuk Islam. Terkenal dia ini akhlaknya baik. Terkenal beliau ini didekati oleh orang, dicintai oleh orang. Banyak yang dekat dengan beliau ini. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lifunahu li ghairi wahid min al-amr li ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasatihi. Dan kaumnya itu tidak hanya satu yang datang bolak-balik menemui beliau ini, bukan hanya satu, banyak, karena suatu urusan, karena ilmu beliau, beliau orang yang paling paham tentang nasab Quraisy. Kemudian juga karena perniagaan beliau, pedagang sukses, ini pedagang sukses, banyak yang konsultasi dengan beliau. Kemudian karena beliau ini orang yang teman yang menyenangkan, kalau diajak duduk, diajak duduk, diajak ngobrol, menyenangkan gitu lah. Paham ya, menyenangkan. Kalau ngobrol itu enak aja, seneng aja orang dengan beliau ini. Menyenangkan, teman duduk yang menyenangkan. Pergaulannya bagus, Abu Bakar ini terkenal, pergaulannya bagus. Faja'ala yad'u ila Allah, bahkan ketika beliau masuk Islam, beliau mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Islam. Siapa yang beliau percaya dari kaumnya, dari orang-orang yang datang dan duduk ngobrol dengan beliau, sambil orang datang sambil didakwahi. Bahkan masya Allah banyak yang masuk Islam dengan sebab beliau ini, membuahkan hasil. Karena memang beliau ini disukai, dicintai, masya Allah. Allah jadikan melalui Abu Bakar Siddiq banyak tersebar dakwah. Yang masuk Islam dengan sebab beliau juga pedagang besar, pedagang kaya. Uthman bin Affan ini masuk Islamnya dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq, terpengaruh dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sama-sama pedagang ini, Uthman ini pedagang besar, Abu Bakar juga pedagang besar, dua-duanya pedagang. Akhirnya Uthman terpengaruh dengan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, ini juga siapa ini Abdurrahman bin Auf? Pedagang juga. Ya, sampai disebutkan dalam Sahihul Bukhari, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat itu saking cintanya dengan kaum muhajirin, ya, saking cintanya dengan muhajirin, aku punya harta, ayo kita bagi dua. Aku punya istri, kalau engkau ingin, aku ceraikan satu, ambil untukmu. Apa kata Abu Bakar? Barakallahu, semoga Allah memberkahi istrimu, hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Beliau mau dagang. Dagang apa? Dagang keju. Ya. Keju. Dari keju itu masya Allah berhasil memutar, ya, perniagaannya sehingga menjadi berhasil. Masya Allah. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Pedagang juga. Terpengaruh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Ini Quraisy semua nih. Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq, pemanah yang unggul, pemanah yang ulung, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Paman Rasulullah SAW dari pihak ibu, karena beliau Az-Zuhri. Ya, Banu Zuhrah itu ya khalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, dijelaskan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sa'ad bin Abi Waqqas ini paman Rasulullah SAW dari pihak ibu, sampai-sampai Rasulullah SAW ya berkata, ya, Sa'ad ini pamanku, perlihatkanlah kepada kalian mana paman kalian. Saking bangganya Rasulullah SAW Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai paman beliau dari pihak ibu. Kemudian Talhah bin Ubaidillah juga pedagang juga, ya, masya Allah, masya Allah, ini banyak yang terpengaruh dengan Abu Bakar Siddiq. Ini rata-rata orang-orang mulia, orang-orang sukses, orang-orang baik, ya. Talha bin Ubaidillah ini terkenal, ya, kedermawanannya. Beliau keberaniannya juga terkenal. Bahkan dia masih hidup, Rasulullah SAW berkata, man ahabba an yandura ila syahidin yamshi 'alal ardi falyandur ila Talha bin Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat orang mati syahid dalam keadaan sedang berjalan di muka bumi ini, lihatlah Talha bin Ubaidillah itu. Artinya, ketika beliau masih hidup, sudah dikabarkan bahwa beliau akan mati syahid oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasulullah SAW mengabarkan itu dari wahyu dari Allah. Nah, semua ini yang telah kita sebutkan ini semuanya ini mubasyarina bil jannah, dikabarkan masuk surga. Iya kan? Masih ingat enggak antum? Ini mubasyarina bil jannah. 10 yang masuk surga itu dijanjikan oleh Rasulullah. Di antaranya ini beliau-beliau ini, orang-orang mulia yang masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakana haula'i an-nafar as-samaniyah, dan mereka yang orang 8 ini tadi, ya. Yakni Ali, Zaid, Abu Bakar, dan yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar, mereka adalah alladzina sabaqun nas bil Islam. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Fasallu wa saddaqu, mereka salat dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke yang berikutnya, Islamnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan yang lainnya. Masyaallah. Seru kalau membahas sirah ini, kadang waktunya enggak terasa. Ini sudah jam 6 kurang seperempat, ya. Tidak terasa, kurang lebih dari jam 4:30 kita mulai. Lama ini kalau dibiarkan terus, kadang sampai gak terasa nih waktu maghrib. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin sampai maghrib ya, Abu Barik ya. Insya Allah kurang lebihnya ya, waktunya ya. Insya Allah bisa sampai maghrib atau mungkin kurang dari itu kan. Kita intinya batasnya maghrib lah. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup atau dalam bab yang lain boleh, dalam bab sirah boleh. Insya Allah besok kita masuk Ramadan ya. Besok sore juga kita masih taklim kajian kita berkaitan tentang Ramadan. Kalau khusus hari Ahad berkaitan tentang Ramadan, entah itu membahas tentang puasa, membahas tentang pembatal-pembatalnya atau yang semisal itu, atau juga membahas tentang tarawih dan yang semisal itu. Insyaallah di hari Ahad. Cari pahami ya kisah tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita ke jalan yang lurus sampai kita meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam.